mai kurasakan, bagai peluk jiwa. Cinta di tenggorokanku panas membakar hatiku. Damai ku rasakan bagai peluk jiwa. Surakarta, kembalilah dan Jakartamu. Bagai peluk.